kasih Mas Guguni dari Skomtek. Saya kira nandur tanaman pun kita tidak berdaulat ya. Tidak apapun kita sedang tidak berdaulat. Jangan-jangan nunuk nanti kawin pun diputuskan oleh negara juga. Jangan-jangan. Ada nanti saya punya cerita itu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kiai Oke mungkin ada, Kiai Pak Muzamil. Pak Muzamil, oh Kiai Oke kita. Moga di depan aja Kiai. Karena sudah jadi Kiai, dimohon ke depan Kiai. Tepuk tangan buat Kiai kita. Mas Suko, sebelum ke Pak Kiai Muzamil, saya ingin nanya sama teman-teman, Mas Gugun ya. Menurut Anda menyelesaikannya dengan perlawanan-perlawanan parsial, ataukah ini sudah menyeluruh ini nggak bisa ini harus seluruh jaring gitu atau gimana menurut Anda? Kerusakan ini saya sepakat dengan Cak Nun di beberapa pengajian bahwa jangankan kita bisa mengidentifikasi kepalanya yang sakit atau kakinya, kita seluruh tubuh ini sudah sakit semua. Sangat holistik ketidakberdaulatan kita. Betapa bebasnya peran aktor-aktor asing di dalam menyusun seluruh regulasi. Oke. Yang paling relevan untuk teman-teman, Anda punya bahan skripsi luar biasa. Anda punya bahan disertasi atau tesis yang luar biasa. Dan itu seringkali tidak disentuh karena justru karena dia konkret. Sehingga sukar mungkin penelitiannya dan seterusnya. Dan satu Cak Nun, ya. Yang saya penting. Bagaimana aktor-aktor asing bermain? Satu, lewat pintu legislatif. Yang kedua, ormas-ormas keagamaan itu menjadi pintu yang paling terbuka lebar untuk menanamkan kepentingan asing di Indonesia. Menurut sampean, ormas-ormas keagamaan ini karena memang rapuh mentalnya atau karena bodoh? Sudah saatnya dibubarkan semua, Cak Nun. Tidak. Itu soal nanti, solusinya. Itu karena enggak ngerti apa karena memang jahat? Satu, bahwa para pendiri ormas kita adalah orang-orang yang tulus, yang berjuang. Tetapi dibaca oleh anak cucunya yang dia sudah sangat tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh materi asing. Oke, sekarang kalau ada aturan yang dibikin oleh presiden sekarang, tapi ditanggung akibatnya oleh 10 presiden berikutnya, kui piye kui? Karena dari awal kita sudah batal di dalam niat untuk mendirikan NKRI ini. Ini supaya Anda ngerti aja bahwa kita ini kesimpulannya adalah kita tidak berdaulat, kita bukan bangsa merdeka, kita bukan negara merdeka, kan begitu? Iya. De facto, ya? Iya. Okay. Ternyata de jure ya enggak. De jure juga enggak, buktinya fakta-fakta konstitusi dan undang-undang justru menunjukkan kita sangat tidak berdaulat. Saya mohon bersabar ya Mas, ini tidak harus selesai malam hari ini, tapi Anda sudah luding nih macam-macam masalahnya. Saya tanya sama Anda, Mas, yang kelompok ketiga, tolong Mas Gugun, begini. Berarti presiden sekarang berdaulat enggak? Enggak. Kalau dia tidak berdaulat, presiden apa bukan? Bukan. Oke. Siapa yang berdaulat siapa di belakang beliau? Empat orang. Oke, siapa? Mega. Mega. Kamu pikir Mega berdaulat? Dia memberikan pengaruh karena dia punya kedaulatan. Teliti dulu ya, teliti dulu. Oke, karena pengetahuanmu hanya satu lapis di belakang. Ini ada lima lapis, oke? Kamu pikir Mega berdaulat? Cepat ditanyakan kembali. Siapa empat orang? Luhut. Bukan. Siapa? Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh. Surya Paloh. Kamu pikir dia berdaulat? Oke, jadi teman-teman tolong dicari ya. Enggak, jadi pokoknya ini untuk penelitian kok, supaya kita tahu persis. Yang berdaulat itu yang tanam saham kan jelas tuh. Nah yang tanam saham di kekuasaan kita sekarang itu siapa saja itu yang didata. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional maupun internasional. Saham tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa teknokrasi politiknya yang membuat pemerintahan yang sekarang. Itu berarti nanti sampai ke Israel, sampai ke Perancis, sampai ke Inggris, sampai ke Freemason, sampai ke Zionisme, sampai ke bermacam-macam hal ya. Tapi yang penting ngerti ini ya. Jadi sekarang tahu medan juangmu teman-teman sekalian dan jangan pernah putus asa. Tidak ada masalah, kita akan maju terus. Dan makanya orang yang tahan duduk untuk mencari ilmu sampai jam 1 malam, bahkan kalau sampai jam 5 pun kalian tahan duduk, maka saya yakin bahwa Allah memang mentakdirkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berdaulat di masa yang akan datang. Ah, sebelum kita akhiri, yang penting sudah loading ya. Kalau kita turutin diskusi benar, tidak akan selesai. Mas Gugun, terima kasih. Tolong anak-anak, teman-teman sambung sama beliau, karena beliau punya fakta-fakta banyak sekali. Kon nulis skripsi apa kon? Ya, nek gak sing ngunu-ngunu iku sing kok jajal teliti ngono ya. Ada respon barangkali sebelum kita akhiri, Bapak. Oh ya, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Syanto. Saya tertarik dengan desain yang barusan Cak Nun omongkan 2 jam lalu lebih sekian. Desain yang dirancang 700 tahun yang lalu. Sebuah desain. Anak ITS bisa membuat desain sebuah robot yang untuk bisa mengambil bola basket misalkan. Dan ini ada seseorang atau kelompok atau komunitas atau sebuah negara atau sama sekali bukan seseorang atau ini sebuah sistem membuat sebuah desain. Bayangkan saudara-saudara, membuat desain 700 tahun yang lalu dan harus kita laksanakan sekarang. Saya teringat Daniel Pink itu menulis sebuah buku yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku semua, itu adalah desain. Kedua cerita, ketiga simfoni, keempat permainan, kelima empati, dan yang terakhir adalah makna. Saya rasa lanjutan dari desain yang disampaikan Cak Nun, beberapa jam yang lalu, saya belum ingat tepatnya berapa menit, sebuah terobosan yang radikal. Jadi selama ini kita berpikir untuk memusuhi asing, selama ini kita berpikir mencari solusi-solusi, yang semuanya itu ternyata sudah ada desainnya, sudah ada polanya, seperti motherboardnya komputer, itu semua sudah akan menuju ke sana. Percuma kita bahas di sini seperti ini, percuma. Artinya apa? Kita harus selangkah lebih maju dari desain. Apa itu saudara-saudara kita? Saya teringat lagi-lagi bukunya Daniel Pink. Apa setelah desain ada apa? Ada cerita. Kalau kita bisa bercerita baik, seperti gubernur barusan tadi yang pamit pulang, dia bercerita baik, itu bisa menggiring fokus seseorang, menggiring cerita, menggiring opini untuk mencitrakan kebaikan maupun sisi sebaliknya. Jadi saya sangat setuju dengan Cak Nun bahwa ya ada artinya kita kumpul di sini, tentu saja ada artinya. Tetapi setelah desain itu akan ada lanjutan, kata Daniel Pink di sebuah bukunya. Era otak kanan akan dimulai dari abad 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Sabrang aja yang respon, saya nambah dikit. Ini tidak bisa dijawab singkat, apa tidak bisa direspon singkat tentang pemetaan itu yang sangat memang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat luas ya. Itu makanya perlunya apa namanya semangat kolektif untuk mencari apa data yang sebenar-benarnya. Itu sudah lapisan yang keberapa lagi itu. Dan itu pada disiplin-disiplin ilmu yang memang tidak diajarkan sehari-hari, tidak dimasukkan kepada apa namanya kurikulum pelajaran kita, sehingga kita juga kesulitan akan mencari ke situ. Tapi itu semua ada datanya, terbuka, kalau mau kita harus kolektif benar-benar mencari itu. Itu tidak sederhana, sesederhana itu desain kita apakah mengikuti apa, itu sangat kompleks di dalamnya dan banyak pemainnya. Dan menurut saya kita harus, seperti yang katakan Cak Nun tadi, sudah punya bahan luar biasa untuk bisa kita bisa riset secara kolektif untuk menemukan jalur ceritanya itu sebenarnya seperti apa. Satu langkah lebih maju dari desain, syaratnya utama adalah kita tahu desainnya seperti apa. Kita tidak akan bisa satu langkah kalau kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, sebelum menunjuk-nunjuk sana kemari gimana-gimana apa menerka-nerka dan segala macam, ayo riset benar-benar, cari tahu benar-benar bukti primer, apa namanya sumber-sumber primer. Tidak usah apa berspekulasi-spekulasi yang kemudian dilemparkan ke sosial media yang jadi kemudian jadi apa sebenarnya polemik-polemik nggak penting itu. Kalau benar-benar memang benar-benar niat, kita kolektif secara bareng-bareng riset dan kita kumpulkan benar-benar untuk mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Dan kita masing-masing punya konfigurasinya di situ. Seharusnya seperti pemain, seperti main bal-balan, ya no back, ono keeper, ono striker, dan segala macam. Kita harus sadar tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya. Tapi dengan kesadaran bersama, semua orang bisa melakukan secara bersama-sama.